Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala syarih rahimahullah, dzikru kalamil ulama fi ma'na al-ilah. Qala syekh Abdul Rahman al-Syekh, sebutan tentang ucapan-ucapan para ulama terhadap makna al-ilah. Qad taqaddama kalam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sudah lewat ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang al-ilah. Ma huwa? Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Al-ilah dzul ubudiyah wa dzul uluhiyah wal ubudiyah. Wa qala al-wazir Abu al-Mudaffar, berkata al-wazir Abu al-Mudaffar dalam kitab al-Ishah, qawluhu syahadatan la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu aliman bi an la ilaha illallah, kama qala ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Kata wazir Abu al-Mudaffar rahimahullah, bahwa persaksian tentang la ilaha illallah konsekuensinya adalah hendaklah syahid, hendaklah seorang yang bersaksi mengetahui bahwasanya benar-benar enggak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti min syartiha huwa al-ilm. Di antara syarat persaksian la ilaha illallah adalah al-ilmu. Qala wasmullah, kemudian dia berkata, wasmullah murtafi'un ba'da illa. Sedangkan ismullah dia marfu' setelah illa. Min haitsu annahu al-wajib lahu al-ilahiyyah. Di mana dialah yang mesti baginya sifat ketuhanan, sifat ilahiyah. Fala yastahiqquha ghairuhu subhanahu. Maka enggak ada yang berhak dengan sifat keilahan ini kecuali dia. Itu makna la ilaha illallah. Maksud beliau Abu Mudaffar murtafi'un ba'da illa, maksudnya la ilaha illallah. Yani tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dipisahkan dari semua ilah-ilah sifatan wa halan, sifatnya dan halnya. Qanudin a'azakumullah, ini yang namanya istisna, ada istisna yang berpisah, ada istisna yang bersambung. Nanti akan dibahas dalam babnya, dalam nahwu. InsyaAllah ada istisna yang bersambung, ada yang terpisah. Apa beda yang bersambung dengan yang berpisah? Yang bersambung, bahwasanya yang dikecualikan itu dari golongannya. Seperti tidak hadir tulab, kecuali Abdullah. Abdullah tulab bukan? Tulab. Sama gak dengan tulab lain? Sama. Tapi kalau tidak hadir, dari tidak hadir siapapun di sini, kecuali satu orang guru. Kalimat siapapun di sini, bisa murid, bisa apa saja, bisa pekerja, bisa pengurus, bisa macam-macam. Berarti guru tadi tidak termasuk yang tadi dikecualikan. Paham? Tidak termasuk mustasna minhu. Al-mustathna tidak termasuk mustathna minhu, itu namanya munqati', istithna'un munqati', pengecualian yang terputus, munqati'. Karena dikecualikan tidak termasuk golongan yang tadi. Tapi ketika la ilaha illallah, enggak ada ilah kecuali Allah. Enggak ada ilah, semua ini enggak ada kecuali Allah. Munqati' atau muttasil. Nah, dibedakan dalam istithna itu dengan nasab dan rafa'. Kalau ini marfu' berarti terpisah sama sekali. Allah SWT tidak termasuk yang disebut. Enggak ada sesembahan-sembahan lain kecuali Allah. Artinya bukan sesembahan ini tidak ada kecuali satu. Berarti Allah juga termasuk jenis mereka. Tidak. Terpisah dari sifatnya. Terpisah dari keadaannya. Artinya seperti kalimat la syai'a. Enggak ada sesuatu kecuali ini. Itu sama maknanya. Yang dikecualikan hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Berarti istisnanya adalah munqati', tidak bersambung, barakallahu fikum. Maka dikatakan murtafi'un ba'da illa, min haitsu annahu al-wajib lahu al-uluhiyah. Artinya yang mesti, yang hanya memiliki uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yastahiqquha ghairuhu, maka tidak berhak untuk mendapatkan sifat ilahiyah kecuali Allah saja Subhanahu wa taala. Qala wa jumlah al-fa'idah fi dhalik an ta'lam anna hadhihi al-kalimah mustamilah 'ala al-kufri bit-taghut wal-iman billah. Dan jumlah yang memiliki faedah ini adalah bahwa engkau mengetahui bahwa kalimat ini mengandung kufur bit-taghut, mengandung pengingkaran terhadap semua taghut, semua sesembahan selain Allah. Wal iman billah, dan mengandung keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka lamma nafaital ilahiyah, sedangkan engkau ketika engkau menafikan, meniadakan sifat ilahiyah, asbattal ijaba lillah, kemudian engkau menetapkan kemestian sifat ilahiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kunta mimman kafara bitaghut wa amana billah, maka ketika itu engkau menjadi orang yang mengingkari taghut dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan urwatul wuthqa. Berarti kalimat la ilaha mengandung pengingkaran terhadap semua sembahan-sembahan. Maknanya kufur bitaghut, mengingkari taghut, sembahan selain Allah. Sedangkan illallah isbatuha lillah, menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil bada'i', dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al Bada'i', raddan li qawli man qala innal mustatsna mukhrajun min al manfi, membantah orang yang berpendapat bahwa yang dikecualikan termasuk di dalam yang dikecualikan daripadanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan yang pertama mustatsna, yang kedua mustatsna minhu. Kita sudah contohkan tadi kalimat la yahdhur at-thullab illa Muhammad. Tidak hadir para santri-santri kecuali Muhammad. Maka Muhammad disebut mustatsna. Sedangkan thullab disebut mustatsna minhu. Wa hal Muhammad min al-mustatsna minhu? Naam. Iya kan? Muhammad bin Abdullah. Tidak ada tulab illa Muhammad. Laisa hunaka talibun illa Muhammad. Berarti Muhammad talib. Berarti al-mustatsna minal mustatsna minhu. Sah? Kata Ibnu Qayyim, tidak mesti. Itu iya. Contohnya begitu iya. Tapi enggak mesti. Tidak mesti al-mustatsna mukhrajun minal manfi. Tidak mesti yang dikecualikan itu termasuk yang dinafikan. Qala bal huwa mukhrajun al-manfi, dia dikeluarkan dari al-manfi wa hukmihi, bahkan dikeluarkan dari hukumnya sekalian. Artinya dalam la ilaha illallah berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan kalimat la taliba, tidak ada santri kecuali fulan. Berbeda dengan la ilaha illallah. Kenapa? Bal huwa mukhrajun al-manfi wa hukmihi, dia keluar dari al-manfi dan juga hukum-hukumnya. Fala yakunu dakhilan fil manfi, maka al-mustatsna yaitu Allah tidak termasuk mustatsna minhu. Idza kana kadzalik, sebab kalau begitu lam yadkhulir rajul fil Islam. Kalau maknanya seperti itu berarti tidak masuk seseorang dalam Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Li'annahu lam yuzbit al-ilahiyah lillah, karena dia berarti tidak menetapkan ilahiyah hanya untuk Allah. Berarti menetapkan pula untuk yang lainnya. Ada Tuhan-Tuhan itu, tetapi yang paling agungnya adalah Allah. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Walaupun kadang-kadang disebut alihah, bahkan dalam Quran, alihatahum, alihatahum ya, disebut dengan alihatukum atau alihatahum, Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi tidak bermakna kalau mereka memiliki sifat uluhiyah, tidak. Tetapi mereka dianggap ilah oleh penyembahnya. Wa fil haqiqah laisa bi ilah. Wa fil haqiqah laisa bi ilahin al-battah. Laisa lahu sifat al-uluhiyah al-battah. Sama sekali. Wa hadhi a'zam kalimah. tadammanat nafil ilahiyah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah seagung-agung kalimat yang mengandung penafian keilahan dari semua selain Allah SWT. Wa isbatuha lahu, dan kemudian menetapkannya hanya untuk Allah SWT. Biwasfil ikhtisas, dengan gambaran pengkhususan. Fadalalatuha ala isbatil ilahiyah a'zam. Maka penetapannya, penunjukannya terhadap penetapan ilahiyah bagi Allah itu a'zamu, lebih besar daripada penetapan dengan ucapan kita Allahu ilah. Kalimat Allahu ilahun, Allah adalah ilah. Ada penetapan sifat uluhiyah bagi Allah? Ada penetapan sifat uluhiyah bagi Allah dengan kalimat Allahu ilah. Allah sebagai mubtada, lafzul jalalah sebagai mubtada, sedangkan ilah khabarnya. Allah adalah ilah. Tetapi barakallahu fikum, dalalatuha, penunjukannya terhadap ilahiyah, tidak lebih besar daripada kalimat la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah menetapkan uluhiyah juga untuk Allah, tetapi lebih besar. Kenapa? Karena kalimatnya tidak ada untuk yang lain sifat uluhiyah kecuali hanya milik Allah SWT. Kalau kalimat Allah ilah, bisa dijawab oleh mereka, iya. Dan ini pun ilah, dan itu pun ilah. Masih bisa ditambah begitu. Tapi kalau kalimatnya la ilaha, enggak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali Allah, maka penetapan ilahiyah tadi untuk satu-satunya Allah jalla jalaluh. Wa la yastariba ahadun fi hadza albatta, dan tidak ada keraguan dalam masalah ini sama sekali. Intaha bima'nahu, selesai secara makna. Qultu wa la raiba annahu lam yadkhul fil manfi aslan, dan tidak ragu lagi bahwa tentunya Allah tidak masuk dalam al-manfi aslan, tidak masuk dalam yang ditiadakan sama sekali. Li'anna al-murad min hadhihi al-kalimah, karena yang dimaukan dengan kalimat ini adalah ifraduhu ta'ala bil ilahiyah, yang dimaukan adalah pengesaan Allah dengan sifat uluhiyah, penyendirian Allah dengan sifat ketuhanan. Maka kalimat tidak ada ilah, maknanya tidak ada satu makhluk pun, satu benda pun, sesuatu pun yang memiliki sifat uluhiyah kecuali Allah. Itu maknanya. Khamil bin a'azakumullah, jangan seperti na'udzubillah ad-dajjal, kadzab, makir khabith, mereka-mereka seperti Nur Khalid Majid dan sejenisnya, yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, dengan alasan bahasa Arab. Al-ilah, atau dikatakan la ilaha, ilah, itu artinya Tuhan. Sedangkan Allah juga asal katanya dari al-ilah. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Cuma yang ini enggak pakai alif lam, yang ini pakai alif lam. Kalau bahasa kitanya, enggak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Astagfirullah. Akhirnya enggak ada jelasan. Kalau orang mengartikan seperti itu, dia belum masuk Islam. Enggak ada Tuhan kecuali Tuhan. Sudah masuk Islam? Belum masuk Islam dia. Coba bersahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ya enggak masuk Islam dia. Masih kafir dia. Kecuali kalau dia menyatakan enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, jelas. Khonimuna a'azakumullah. Kalimat tidak Tuhan kecuali Tuhan muncul karena mereka menganggap sama yang dikecualikan dengan yang dikecualikan daripadanya. Menganggap sama al-mustatsna minal mustatsna minhu. Seperti tadi, Talib dengan Muhammad, Muhammad dari antara talib. Enggak ada murid kecuali murid. Enggak ada. Khonimuna a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini sangat penting. Dari Syekh, dari Ibnu Qayyim, dari Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, qal ifraduhu ta'ala bil ilahiyyah fi qalbil muwahhid. Karena kalimat itu mengandung pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat uluhiyah di hati seorang yang bertauhid. Wa qawlihi wa amalihi, dan juga pada ucapannya dan juga pada amalnya. Kama dalat alaihil ayatul muhkamat, sebagaimana tunjukkan dalam ayat-ayat yang muhkamat. Kama akhbara an da'wati rusulih, sebagaimana Allah khabarkan tentang dakwahnya para rasulnya. An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadalah pada Allah, enggak ada bagi kalian ilah kecuali dia. Sangat jelas sekali ini tafsir la ilaha illallah. Beribadahlah pada Allah. Karena enggak ada ilah yang lain selain Allah SWT. Jadi enggak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali Allah SWT. Fanafau ilahiyya amma siwallah. Maka ditiadakan sifat keilahan dari selain Allah. Wa asbatuha lillahi wahda. Kemudian ditetapkannya hanya untuk Allah sendirinya. Fa innahu ta'ala huwal muttasif bitafarrudihi bil ilahiyyah. Karena dialah Allah yang disifati dengan kesendiriannya. Disifati dengan kesendiriannya dengan uluhiyah. Hanya dialah satu-satunya yang memiliki sifat keilahan. Azalan wa abadan. Azalan wa abadan. Apa abadan? Selama-lamanya sampai enggak ada akhirnya. Azalan sama saja tapi ke belakang. Apa dalam bahasa Indonesia? Makanya saya tanya abadan dulu. Karena azalan sulit diterjemahkan. Azalan itu ke belakang. Enggak ada akhir, enggak ada awalnya. Abadan itu selama-lamanya enggak ada akhirnya. Allah SWT. Dul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Azalan wa abadan. Abadan selama-lamanya sampai enggak ada akhirnya. Maka azalan ke belakang. Dari dulu-dulunya Allah sudah adalah ilah. Barakallahu fikum. Itu makna azalan wa abadan. Kembali pada kitab. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah katakan. Dhalika bi anna Allah huwal haqqu. Wa anna ma yaj'una min dunihi huwal batil. Yang demikian karena Allah lah ilah yang hak. Sedangkan apa yang mereka seru selain Allah huwal batil. Berarti yang diseru selain Allah, yang dianggap ilah selain Allah, semuanya batil. Enggak ada yang memiliki sifat keilahan kecuali Allah SWT. Wa akhbara ta'ala 'anil musyrikin. Allah mengkhabarkan tentang musyrikin. Anahum qalu, bahwa mereka berkata, aji'tana lina'budallaha wahdahu. Apakah engkau datang pada kami agar kami beribadah hanya kepada Allah saja? Artinya musyrikin tahu bahwa para rasul mengajak untuk beribadah hanya pada Allah. Mereka menolak ala ilmin. Mereka menolak dalam keadaan tahu yang dimaksud oleh para rasul. Aji'tana lina'budallaha wahdahu. Apakah engkau mengajak kami untuk menyembah Allah saja? Enggak nyembah yang lain? Mereka terheran-heran dengan itu. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un 'ujab. Dalam ayat lain Allah ceritakan bahwa mereka berkata, apakah orang ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadha la syai'un 'ujab. Ini sungguh suatu perkara yang sangat aneh, kata mereka. Menolak karena tahu bahwa yang diajak oleh Rasul tadi adalah mengesakan Allah dengan ibadah atau mengesakan Allah dalam sifat uluhiyahnya. Wa taswiyatu alihatihim aradu an yadkhulu an yadkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah wa ankaru an takuna al ibadatu lahu wahdah ma'a ma'rifatihim an la ilaha illallah tubtilu dhalik. Apa yang dimaukan dengan ucapan musyrikin tadi? Aji'tana lina'budallah wahdahu. Apakah engkau datang pada kami agar kami beribadah pada Allah saja? Aradu, mereka ingin. An yudkhilu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Mereka ingin memasukkan dalam golongan Tuhan-Tuhan mereka dalam ibadah. Artinya kami mengakui bahwa Allah sebagai ilah. Tapi yang ini jangan dikeluarkan dong. Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah jangan ditolak. Inginnya menerima ilah wahuwallah dan menerima ilah-ilah yang mereka sembah juga. Sehingga mereka kaget ketika dikatakan jangan beribadah pada yang lain, beribadah pada Allah saja. Ankaru an takuna al-ibadah lahu wahda. Mereka mengingkari kalau ibadah itu hanya untuk Allah. Apalagi mereka sudah meyakini turun-temurun kalau minta hujan pada berhala yang ini. Kalau minta rezeki pada berhala yang itu. Kalau undi nasib pada berhala yang sebaliknya atau berhala yang lainnya. Maka ini sudah terpatri di benak mereka. Ketika mau disatukan mereka bingung. Jadi semuanya kepada Allah. Minta rezekinya pada Allah. Minta hujannya pada Allah. Minta nasib yang baik pada Allah juga. Perhatikan. Kebingungan musyrikin karena sudah terpatri di benak mereka. Bahwa ilah itu masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ini untuk minta hujan, ini untuk rezeki, ini untuk jodoh, ini untuk itu. Maka ketika dijadikan ilah yang satu mereka bingung. Aji'tana lina'budallaha wahda. Atau dengan kalimat, aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un 'ujab. Wa taswiyatu alihatihim billahi fil ibadah huwa syirkul akbar. Padahal penyamaan tuhan-tuhan mereka dengan Allah dalam ibadah adalah syirkul akbar, adalah syirik yang besar. Menyamakan tuhan-tuhan mereka, berhala-berhala mereka dengan Allah dalam ibadah itu adalah syirkul akbar. Alladhi yujibul khulud binna, yang menyebabkan kekalnya mereka dalam neraka. Fal muwahhid, maka seorang ahli tauhid menyelisihi mereka. Mukhalifun lil musyrik, menyelisihi orang musyrik dalam ucapannya dan perbuatannya dan niatnya. Coba kalau orang musyrik disuruh untuk mengakui bahwa Allah adalah ilah, mereka enggak akan mengatakan la ilaha illallah. Amanna, kami beriman annallaha huwal ilah. Akan bilang begitu. Kami beriman bahwa Allah adalah ilah. Cukup? Enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Karena mereka masih mengakui ada tuhan-tuhan lain. Jangan ucapkan begitu. Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Itu yang mereka enggak mau. Berarti tidak ada tuhan lain kecuali dia. Berarti tuhan-tuhan kita ini tinggalkan semua. Oh enggak. Enggak bisa. Lihat ya, khonibun na'azakallah. Mereka beriman kalau Allah huwal ilah, beriman. Bahkan mereka sebut-sebut selalu bismikallahum, memboikot nabi dengan bismikallahumma, dengan nama Allah. Padahal memboikot nabi, memusuhi nabi. Pakai bismillah. Apalagi kalimat sumpah, wallahi wallahi di mulut mereka biasa. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini adalah musyrikin menyebutkan penetapan sifat ilah bagi Allah berbeda dengan muwahhidin ketika menetapkan sifat ilah bagi Allah. Mereka mengatakan Allah adalah ilah, sedangkan muwahhidin ahli tauhid mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Berbeda ikrarnya. Perbuatannya juga berbeda. Otomatis ucapannya berbeda, keyakinannya berbeda, maka perbuatannya juga berbeda. Kaum muwahhidin hanya meminta pada Allah, berdoa pada Allah, mereka berdoa kepada Allah kadang-kadang, berdoa pada berhalanya juga kadang-kadang, mereka minta juga pada patungnya, pada tempat keramatnya, pada pohon keramatnya kadang-kadang. Faha ulai musyrikun. Wa hadza zahirun li'khfa'i bihi la khafa'a bihi bihamdillah. Dan ini sangat jelas, enggak ada kesamaran padanya. La khafa'a bihi, enggak ada kesamaran padanya. Bihamdillah, alhamdulillah. Berkata Abu Abdullah Al-Qurtubi tentang tafsir la ilaha illallah. Aila ma'buda illahu. Tafsir la ilaha illallah, kata Qurtubi, enggak ada sesembahan yang diibadahi kecuali dia. Samakhsari, seorang mufassir, tapi dia adalah Mu'tazilah. Tetapi kenapa beberapa ulama masih sering menukil dari ucapan beliau, padahal dia adalah Mu'tazilah, enggak perlu diambil ilmunya. Karena hampir-hampir enggak ada. Ada, tapi hampir enggak ada. Tafsir dengan i'rab Al-Quran. Tafsir dengan meng-i'rab Al-Quran. Semuanya. Dan ini maziyah atau satu perkara yang ada pada tafsir Al-Kasyaf. Tafsir yang masyari. Tetapi tidak setinggi apa yang dikatakan oleh dia. Al-jahlu da'un wal-kasyafu kasyafi. Enggak setinggi itu. Enggak setinggi itu. Kebodohan itu adalah penyakit. Wal-kasyafu kasyafi. Kasyafi itu kitabnya, tafsir. Kasyafi itu kasyafi, penyembuhnya. Kasyafi sebagai penyembuhnya. Kasyaf sebagai penyembuhnya. La, tidak seperti itu. Kita tidak terima. Kenapa banyak para ulama sungguhnya, apalagi di akhir-akhir ini, yang membahas secara i'rab. Tapi waktu itu jarang. Yang awal pertama atau yang paling terkenal tafsir dengan i'rab Al-Quran adalah kitabnya Zamakhsari Al-Kasyaf. Sehingga jangan kalian ikut-ikutan ngambil dari Mu'tazilah. Dalam satu masjid boleh kok ngambil dari Mu'tazilah. La, tidak seperti itu. Al-ilah, kata dia, asma'ul ajnas. Dia nama jenis. Karrajuli wal farasi. Yaqa lakulli ma'budin. Maka mengenai semua yang diibadahi disebut ilah. Ini diibadahi ilah. Batu diibadahi ilah. Pohon diibadahi ilah. semua yang diibadahi ilah, kullu ma'budin bihaqqin aw bibatil, apakah diibadahi dengan hak atau diibadahi dengan batin, semua dikatakan ilah. Tsumma ghalaba 'alal ma'budi bihaq, kemudian pemakaiannya dipakai khusus atau dengan ghalab, dengan lebih dominan dipakai untuk makna ilah yang hak, al-ma'bud bihaq, yang diibadahi dengan hak. Berarti inilah makna lughatan dari al-ilah, sehingga kadang disebut dalam Al-Quran alihatahum, tuhan-tuhan mereka. Apakah mereka berarti berhala mereka tuhan juga karena Allah sebut sebagai ilah? Tidak. Tetapi sesuai dengan apa dikatakan oleh orang-orang Arab bahwa kalimat ilah itu ajnas atau jins, nama jenis. Semua yang diibadahi disebut ilah. Apakah diibadahi dengan hak atau diibadahi dengan batil? Adapun alihatuhum, tuhan-tuhan mereka, diibadahi sehingga dikatakan ilah, tetapi ala batil. Berarti apa makna la ilaha illallah? Enggak ada yang diibadahi secara hak illallah, kecuali Allah. Sebab ada ilah-ilah lain yang diibadahi secara batin. Tetapi yang diibadahi secara hak, yang benar-benar berhak untuk diibadahi, tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilah huwa al-ma'bud, al-muta', yang diibadahi, yang ditaati. Itu mana ilah? Fa'inal ilaha wal-ma'luh, karena ilah itu adalah al-ma'luh. Kalau enggak percaya ilah adalah ma'luh, silakan kalian tafsirkan kata bahasa Arab kitabah. Apa artinya? Maktub. Apa kitabah terjemahannya? Tulisan toh? Tulisan apa? Maktub bukan? Yang ditulis. Al-kitabah maknanya maktub. Demikian pula ilah maknanya ma'luh. Barakallahu fikum. Sehingga ini tidak jauh dan memang benar-benar secara bahasa Arab demikian. Kadang-kadang ada masdar ilaha atau ada masdar fi'al bermakna maf'ul. Ada masdar fi'al bermakna maf'ul, sebagaimana kitab bermakna maktub. Demikian pula ilah bermakna ma'luh. Apa kitab? Ini kitab. Apa? Kenapa disebut kitab? Karena maktubun fihi. Dia sebut kitab karena maktub, karena ditulis di dalamnya tulisan-tulisan. Berarti kitab bimakna maktub. Fi'al bimakna maf'ul. Demikian pula ilah bimakna ma'luh. Wal ma'luhu huwa al-ma'bud alladhi yastahiqqu an yu'bad. Ma'luh adalah yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqqu an yu'bad, dan keadaannya berhak untuk diibadahi, huwa bima tasafa bihi minas sifat. Keadaannya berhak diibadahi karena dia tersifati dengan sifat-sifat allati tastalzim, sifat-sifat tertentu yang mengharuskan untuk diibadahi. Apa sifat-sifat tertentu? Rububiyah, sifat uluhiyah, nama-nama dan sifat yang mulia, yang tinggi. An yakuna huwal mahbub ghayatul hubbi, yaitu sifat-sifat yang menyebabkan dia yang dicintai. Sifat-sifat yang menyebabkan dia paling dicintai setinggi-tinggi kecintaan. Yang ditunduki dengan setinggi-tinggi ketundukan. Sifat-sifat yang menyebabkan, sifat-sifat kesempurnaan, yang menyebabkan dia layak, pantas untuk diibadahi. Sedangkan Allah satu-satunya, la ilaha illahu, enggak ada ilah kecuali dia, yang memiliki sifat al-ula wa asma'il husna, yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat kesempurnaan, dan juga nama-nama yang husna. Maka tentunya Allah lah yang pantas untuk diibadahi dengan cinta setinggi-tinggi kecintaan, dengan tunduk padanya dengan setinggi-tinggi ketundukan, ila akhirihi. Ila huna naktafi. Assalamualaikum.